karena akan datang di belakang kalian hari-hari yang sabar pada waktu itu seperti orang yang menggenggam bara api. Bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah mereka pada hari itu, akan mendapat pahala 50 orang yang beramal seperti kalian. Abdullah bin Mubarak berkata, dan menambahkan kepadaku selain Utbah, ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah pahala 50 orang dari kami atau dari mereka? Beliau menjawab, pahala 50 orang dari kalian. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 4 halaman 323, nomor 5051. An Jabir bin Abdullah qala, ja'at malaikatun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa naimun. Faqala ba'duhum innahu naimun. Wa qala ba'duhum innal 'aina naimatun wal qalba yaqdhanu. Faqalu inna li sahibikum hadha masalan fadribu lahu masalan. Faqala ba'duhum innahu naimun. Wa qala ba'duhum innal 'aina naimatun wal qalba yaqdhanu. Faqalu masaluhu kamasali rajulin bana daron wa ja'ala fiha ma'tabatan wa ba'atha da'iyan. Faman ajaba da'iya dakhalat daro wa kala minal ma'dab ma'dubati. Waman lam yujib da'iya lam yadkhulid daro wa lam yakul minal ma'dubati. Faqalu awiluha lahu yafqaha. Faqala ba'duhum innahu na'imun. Wa qala ba'duhum innal 'aina na'imatun wal qalba yaqzan. Faqalu fadaru al jannatu wa da'i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Faman ata'a Muhammadan sallallahu alaihi wasallam faqad ata'a Allah. Wa man asa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam faqad asa Allah. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam farraqa bainan nas. Rawal Bukhari. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, serombongan malaikat datang kepada Nabi SAW yang ketika itu beliau sedang tidur. Lalu sebagian malaikat berkata, dia sedang tidur. Sebagian lagi berkata, sesungguhnya mata beliau tidur, tetapi hati beliau tidak tidur. Lalu mereka berkata, sesungguhnya ada perumpamaan untuk sahabat kalian ini. Maka buatlah perumpamaan untuknya. Lalu sebagian mereka berkata, beliau sedang tidur. Sebagian lagi berkata, sesungguhnya mata beliau tidur, tetapi hati beliau tidak tidur. Lalu mereka berkata, perumpamaan beliau ini bagaikan seseorang yang membangun rumah, dan orang tersebut mempersiapkan hidangan di dalamnya, lalu mengutus seseorang untuk mengundang orang-orang. Maka barang siapa memenuhi undangan orang tersebut, tentu ia masuk ke dalam rumah dan menyantap hidangan. Dan barang siapa yang tidak mau memenuhi undangan tersebut, tentu ia tidak akan masuk rumah dan tidak pula menyantap hidangan. Para malaikat berkata, tolong takwilkanlah perumpamaan itu agar dia paham. Lalu sebagian malaikat tersebut berkata, sesungguhnya beliau sedang tidur. Sebagian lagi berkata, sesungguhnya mata beliau tidur, tetapi hati beliau tidak tidur. Lalu mereka berkata, adapun rumah itu adalah surga, sedangkan orang yang mengundang itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa mentaati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti ia mentaati Allah. Dan barang siapa durhaka kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti ia durhaka kepada Allah. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pembeda yang memisahkan di antara para manusia. Hadis riwayat Bukhari juz 8 halaman 139. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu an qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala thayyiban wa amila fi sunnatin wa aminan nasu biwa'ikahu dakhalal jannah. Qalu ya Rasulullah, inna hadha fi ummatikal yawma katsirun. Qala wa sayakunu fi qurunin ba'di.